Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar putih biar hitam manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu. Aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta berjuta rasanya. Dipandang dibelai amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Tertawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya. Tapi hati lo